Mitra Bisnis, ratusan jemaat Gereja Yasmin Bogor dan HKBP Bekasi Jumat lalu menggelar ibadah Paskah di depan Istana Negara lantaran mereka tidak bisa beribadah di gerejanya sendiri yang masih disegel pemerintah daerah akibat persoalan IMB, meski kasusnya telah dimenangkan di tingkat MA. Mereka kecewa terhadap Presiden SBY selaku pemimpin negara yang terkesan menutup mata terhadap persoalan ini. Apalagi Indonesia merupakan negara yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar yang menjamin kebebasan beribadah. Dan untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Kaukus Pancasila, Gusti Kanjeng Ratu Hemas. Ibu Hemas, apa komentar Anda melihat kejadian yang tidak kunjung selesai ini? Ini juga menjadi masalah di DPD juga, teman-teman yang ada dari Jawa Barat sendiri. Itu kemarin sudah mencoba untuk ikut membantu dan termasuk juga dari teman-teman DPR yang dari BDI. Hanya karena terus ketabrak masalah pemilu ya, jadi kita belum bisa melanjutkan persoalan rumah ibadah yang di Bogor itu. Iya, sebetulnya memang harusnya itu pemerintah memfasilitasi rumah ibadah bagi agama yang ada di Indonesia tidak boleh melakukan. Sebetulnya yang jadi persoalan harus dibubarkan SKB 3 menteri itu yang tidak bermanfaat menurut saya. Kita lihat deh nanti pemerintah ke depan, tinggal tunggu berapa bulan, Mbak. Saya melihat itu ada pembiaran dari pemerintah untuk tidak menyelesaikan kasus-kasus itu. Alasan yang itu nggak bisa saya ini, itu banyak sekali persoalannya juga. Makanya saya selalu mengatakan bahwa di Indonesia itu tidak boleh ada kata mayoritas minoritas, karena di situ akan merugikan bukan hanya agama Kristen Katolik saja, tapi bagi agama kepercayaan pun dari lemahnya undang-undang administrasi kependudukan kan kita lihat bahwa agama kepercayaan kan dihilangkan tapi agama Konghucu datang masuk jadi agama resmi yang dikukuhkan di DPR nanti. Ya kita lihat nanti yang jadi anggota DPR berikutnya bagaimana juga bisa menyelesaikan persoalan. Masalah ini hanya terkait persoalan IMB nih Bu. Bagaimana Ibu melihatnya? Enggak, itu hanya dicari-cari aja. Ya saya masalahnya tuh kalau memang itu sudah di MK-in gitu loh, memang harus diselesaikan gitu loh. Ya kita lihat saja sekarang pemerintah ke depan ini nanti kita lihat apakah dia bisa menyelesaikan persoalan-persoalan rumah-rumah ibadah buat ke depannya siapa yang akan jadi presiden ke depan. Tuh kan sekarang wali kotanya baru tuh, kita lihat aja nanti proses ke depannya. Lalu bagaimana mengedukasi masyarakat agar mereka tahu bahwa menganut agama dan kepercayaan adalah hak paling hakiki masing-masing manusia? Dan bukankah memang sudah diatur juga di Undang-Undang Dasar, Bu? Itu di dalam undang-undang, tapi belum tentu semua manusia itu mau mematuhi undang-undang yang ada bahwa mereka punya hak untuk beribadah, ya kan? Siapa yang tahu misalnya undang-undang tentang perlindungan anak, hakimnya aja masih menghakimi anak seperti tidak ada undang-undang yang terbaru, masih menggunakan undang-undang lama. Jadi kalau bagi saya ini juga menjadi satu persoalan, catatan bahwa ternyata produk undang-undang itu belum tentu masyarakat juga tahu bahwa undang-undang itu kadang-kadang ngerasa bahwa itu dilanggar sebetulnya ketidaktahuan juga, ataupun kalau menurut saya undang-undang dibuat juga untuk dilanggar. Demikian Kaukus Pancasila Gusti Kanjeng Ratu Hemas. Saya Mandariska.